kan tali titian runtuh aji ko baraku bacinto dalam bacinto basayang tapi babagi baara sonyok batapu alai babale tapi rasonyo tasaki diri dan surang mananggulang kanyo dan sangkolai kalama cinto nan dulu dibari pai kironyo walau lai babu jua tio hari diumbua jomani untai kato rayuan gurau manjo namun kale rangkuang anyo dek mana hantangi tak hilang jua kadenai babarikan hanyolah janji-janji ka urang babungkuikan kasih sarat to sayang eloklah tabang bana balam pamutui tali biadun surah sangkolai kalah